بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم سائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل وَتَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَا خَالِقَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. طيب ini sekarang al-muallif rahimahullah masuk kepada bab al-qadar yang dimana beberapa pembahasannya sudah ada pada pembahasan atau pada halaman-halaman sebelumnya. Namun, labas, di antara apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kitab ini, terlepas bahwa kitab ini kitab yang sangat bermanfaat, namun sebagaimana sudah merupakan sunnatullah bagi manusia, tidak ada yang sempurna, maka disebutkanlah para ulama di antara kekurangan kitab ini adanya masail yang takarrarat terulang. Nah, dalam kitab ini. Namun labas kita baca bersama, dan di antara termasuk aqidah ahlu sunnah wal jamaah ar-ridha bi qada'illah. Ya. Di sini kita perhatikan memakai istilah ar-ridha bi qada'illah. Dalam paragraf yang berikutnya wal iman bi aqdarillah. Jamak dari qadar. Semuanya entah yang baik ataupun yang jelek, yang pahit ataupun yang manis. Kalau sudah kaitannya qada atau al-qadar, maka kita harus ridha. Harus. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana? Bukankah semua itu sudah Allah takdirkan? Semuanya. Yang baik ataupun yang buruk. Artinya berarti kita ridha terhadap semuanya. Ketaatan, kemaksiatan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Amalan-amalan baik ataupun amalan-amalan buruk. Semuanya ini kan Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Alaysa kadzalik? Bala. Namun atau berarti kita ridha dengan semua tersebut. Karena kan di sini katakan termasuk akidah Ahlussunnah ar-ridha bi qada'illah. Paham permasalahannya? Kalau semuanya dengan takdir Allah. Kalau semuanya itu dengan qadarullah, semuanya dengan qada'illah, entah baik ataupun buruk, kita dituntut untuk ridha. Ini sekarang permasalahannya, ya. Maka disebutkan oleh para ulama, Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara, ini kalau dalam bahasa Arab lebih mudahnya ya, fi'il dengan maf'ul, al-fa'il dengan maf'ul. Tahu maf'ul? Ya. Allah menciptakan, yang namanya penciptaan ini, Allah mentakdirkan, yang namanya qada ini atau qadar ini, ini semuanya termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah jelas Allah tidak akan berbuat, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Nah, perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Namun, hasil dari perbuatan tersebut, ketika Allah menciptakan, itu yang diciptakan namanya dinamakan dengan apa? Hah? Ada Al-Khaliq, ada Al-Khalaq. Al-Khaliq sang pencipta, Al-Khalaq penciptaan. Ada lagi satunya? Hah? Al-Makhluq. Tayyib. Al-Makhluq, sudah bentuknya dia maf'ul. Al-Makhluq, ada syaitan, wahada al-malak, wahada al-rasul, wahada sahir. Ada yang baik, ada yang jelek. Allah menciptakan ini semuanya baik. Namun, makhluknya itu sendiri, ya, ada yang baik, ada yang jelek. Nah, kembali kepada takdir sekarang. Ini tolong dipahami benar-benar. Ketika Allah mentakdirkan, ya, maka semuanya, qada'ullah itu baik. Makanya di sini dikatakan kita harus ridha. Termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ridha bi qada'illah, dengan qada'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja. Namun harus dibedakan antara al-qada' dengan al-maqdi, sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Nah, takdir Allah semuanya baik. Namun sesuatu yang Allah takdirkan tersebut berupa kejadian-kejadian dan yang lain semuanya, ini ada yang baik, ada yang buruk. Kalau sudah terkait dengan apa-apa yang Allah takdirkan, sesuatu yang ditakdirkan tersebut, ya, maka tinggal dilihat. Kalau itu memang perkara ketaatan, kita harus ridha dengan al-maqdi. Ini dalam bahasa Arabnya al-maqdi. Ada qadi yang memutuskan, ada al-qada keputusan, ada al-maqdi yang diputuskan. Allah ketika mentakdirkan, memutuskan, maka keputusan Allah ini semuanya baik, maka kita harus ridha. Namun apa yang diputuskan itu tinggal dilihat. Kalau itu ketaatan, ya kita harus ridha dengan perbuatan tersebut. Harus, namanya ketaatan. Kalau itu perbuatan yang mungkar, kemaksiatan, ya enggak boleh kita ridha terhadap kemaksiatan. Perbuatan kemaksiatan itu kita tidak boleh ridha. Namun Allah memutuskan, Allah mentakdirkan kemaksiatan yang terjadi. Nah, keputusan atau takdir Allah ini kita harus ridha. Dipahami ini ya? Nah, karena tidak ada suatu perbuatan Allah sedikit pun yang jelek. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika berdoa, wasyar laisa ilaik. Rasulullah alaihi salatu mengatakan kepada, artinya wasyar itu tidak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang jelek perbuatan Allah itu semuanya. Artinya ketika Allah mentakdirkan, ketika Allah menciptakan, di situ ada hikmah yang besar. Entah kita ketahui atau tidak. Tidak mungkin. Ma khalaqta hadza batila. Nah, Allah tidak menciptakan seluruh yang ada ini batil, sia-sia. Nah, sehingga dibedakan antara takdir Allah dengan apa-apa yang telah terjadi. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga perbuatan kemaksiatan dari sisi bahwa itu kemaksiatan, kita enggak boleh ridha. Namun dari sisi ketika terjadi itu merupakan takdir Allah, maka takdir Allah ini itu kita harus ridha. Sudah Allah putuskan. Ada hikmah yang luar biasa besar. Dengan kemaksiatan tersebut ada taubat, dengan kemaksiatan tersebut ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kemaksiatan tersebut ada orang yang melakukan ingkar mungkar. Dengan kemaksiatan tersebut terbedakan antara yang imannya jujur dengan yang imannya dusta. Nah, hikmah yang Allah tetapkan ketika Allah mentakdirkan atau menciptakan, baik kita ketahui atau tidak, itu pasti ada hikmah yang besar. Sehingga kita harus ridha dengan, makanya di sini ibaratnya ar-ridha bi qada'illah. Ar-ridha di sini al-iman bi aqdarillah. Beriman dengan qadar. Takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan ar-ridha wal iman bil maqdurat. Al-maqdurat itu ya sesuatu yang ditakdirkan tadi itu. Bendanya atau kejadiannya seperti itu, sebagaimana kita ridho bahwa Allah itu menciptakan semuanya, kita ridho, harus ridho. Namun kita tidak ridho dengan makhluknya, penciptaannya kita harus ridho. Allah menciptakan, perbuatan penciptaannya harus ridho kita. Namun makhluk ya tinggal dilihat, kalau makhluknya jelek kita nggak akan ridho. Pelaku maksiat, pelaku syirik, pelaku bid'ah, adapun pelaku ketaatan dan yang lainnya kita ridho. Namun yang jelek-jelek, nah, sehingga ini tolong dibedakan antara al-qada wal qadar dengan al-maqdi wal maqdur. Ya, antara qada dan qadar ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus ridho. Adapun apa-apa yang muncul, ya, apa-apa yang ditakdirkan, apa-apa yang diciptakan dari makhluk dan yang lainnya, ini ya tinggal dilihat. Nah, kita tidak membedakan, kita harus membedakan ini karena kalau tidak dibedakan antara al-qada wal qadar dengan al-maqdur wal maqdi, akhirnya kita terjerumus ima ke dalam mazhab Jahmiyah atau Jabriyah. Ya, di sini katakan kita harus ridha dengan qada Allah katanya. Ya sudah. Ini maksiat sudah Allah takdirkan. Nah, ini perzinaan sudah Allah takdirkan, kita harus ridho. Lihat. Nah. Lah, perzinaan tersebut, kemaksiatan tersebut itu bukan namanya qada. Tapi itu al-maqdi yang ditakdirkan. Adapun takdir itu sendiri, itu semuanya kita harus ridho karena baik semuanya. Ya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa sabru ala hukmillah. Maka atas dasar ini, yang namanya ar-ridha itu terbagi menjadi tiga. Ridha dengan qada, ini wajib. ridha dengan al-maqdi yang ditakdirkan, ini melihat kondisi, ya. Dan yang ketiga, dari sisi bagaimana seorang hamba tersebut bersikap. Yang ketiga ini dirinci lagi menjadi empat. Ketika perkaranya tersebut berkait dengan hukmullah, hukmu kauni di sini yang dimaksud. Wasabru ala hukmillah. Musibah itu sudah Allah tetapkan. Hamba dalam perkara musibah ini terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, berdosa, yaitu ketika seorang hamba menghadapi musibah, dia hadapi dengan sakhat, yatasakhat, nah, dengan jengkel, marah, murka, tidak terima. Ini kedudukan terendah, dan ini dosa pelakunya. Yang di atasnya ini merupakan kewajiban seorang hamba ketika menghadapi musibah, yaitu as-sabr, sabar. Ini wajib, ya. Yang di atasnya lagi yaitu ar-ridha. Dan ini yang rajih, dan banyak para ulama berpendapat bahwa ar-ridha dalam musibah ini hukumnya mustahab. Kita terhadap takdir Allah, bahwa itu merupakan takdir Allah takdirkan, ini kita harus ridha. Namun musibah itu sendiri yang menimpa kita, itu tidak wajib untuk kita ridha. Kalau sabar harus. Kalau ridha tidak wajib. Makanya tingkatnya lebih tinggi. Apa bedanya? Bagaimana sabar dengan ridha? Sabar itu habsun nafas, mengekang diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Hatinya terguncang. Nah, terguncang hatinya. Namun dia mengekang dirinya, jangan sampai keluar kata-kata yang melawan takdir Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap tidak sabar. Ucapan, perbuatan, ini sabar. Namun hatinya ini tidak mutmain, tidak tenang. Berat dia. Guncang hatinya. Namun dia mengekang dirinya, jangan sampai melakukan, jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak bagus. Ini sabar, wajib. Adapun ar-ridha, hatinya ini tenang. Dapat musibah, tenang hatinya. Karena dia tahu, musibah ini sudah Allah takdirkan. Allah telah catat catatan takdirnya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini salah satu fungsi dari kita beriman terhadap al-qadha wal-qadar. Bikin hati kita tenang. Ya. Tumaknina. Nah. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Namun tidak wajib. Dan tingkatan yang paling tinggi yaitu asyukur. Nah. Karena dia tahu bahwa di balik musibah tersebut sakit mendatangkan pahala. Kalau kita sabar, kita ridha, pahala, berarti dapat keuntungan. Nah, ada yang meninggal, kehilangan, dia tahu kalau sabar itu mendapatkan pahala. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata ada hikmahnya, misalnya. Seperti itu ya. Dia bersyukur akhirnya. Nah, dengan adanya musibah ini dia bersyukur. Seperti itu. Ini tingkatan tertinggi. Ini rincian ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa kitabnya, diantaranya Al-Qaul Mufid Syarah Kitab At-Tauhid. Ya. Ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah kaprah dalam memahami takdir. Nah, makanya di sini yang namanya baik dan jelek itu bukan dari sisi penciptaan Allahnya atau takdir Allahnya. Lah, baik jeleknya ini ya dari sisi hal-hal yang ditakdirkan tadi itu. Nah, sakit itu kan tentunya siapa orang yang pingin sakit? Kan jelek ini. Nah, seperti itu. Tapi Allah menginginkan hikmah yang besar. Nah, dengan sakit orang itu akhirnya bisa merasakan nikmatnya sehat. Nah, orang kalau enggak sakit mengendengkan sehat. Kena sakit baru ya Allah nikmatnya sehat. Nah, ini hikmahnya yang besar. Ya. Adapun semuanya Allah ketika mentakdirkan, menciptakan, gak ada yang jelek. Maka khair wa syar itu binisbah ila hal-hal tersebut. Huluha wa murriha, pahit, getirnya, manisnya, itu juga kepada kita. Artinya dari sisi kita. Nah, ini wajib kita untuk beriman. Allah telah mengetahui apa-apa yang hamba itu lakukan. Di sini bantahan terhadap qadariyah wa ilamahum sa'irun, dan kepada apa nanti penghujung dari hamba tersebut, an-narkah atau al-jannah, Allah sudah mengetahui. La yakhrujuna min ilmillah, tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun seluruh makhluk Allah, tidak keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengetahui bahwa takdir itu sudah ketetapan yang tidak mungkin kita tolak, ya selesai. Tinggal kita bagaimana menghadapi takdir. Menghindar dari takdir sudah enggak akan mungkin. Nah, sehingga permasalahannya bagaimana kita menghadapi takdir tersebut. Dihadapi dengan marah, jengkel, mukul-mukul, tetap takdir datang namun dapat dosa. Ya, tapi dengan sabar, dengan ridho, takdir tetap datang, namun dapat pahala. Nah, makanya kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma asaba min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya kan? Nah, tidaklah menimpa suatu musibah kecuali telah tertulis catatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya apa? Likai la ta'asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan ta'asau, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu dengan apa-apa yang terlewat dari kita. Sudah berusaha, enggak dapat. Nah, jangan terlalu sedih, sudah lah takdirkan. Apa yang mau terlalu sedih? Sudah, mau gimana, sudah takdirnya seperti itu. Wa la tafrahu bima atakum. Dan juga, agar jangan terlalu bangga, senang kalau ternyata Allah berikan. Nah, kenapa? Apa yang mau dibanggakan? Ya sudah, harus Allah takdirkan. Ini yang pertama faedahnya. Yang kedua faedahnya, ya, antara la tafrid wa la ifrad. Nah, dengan kita beriman tentang takdir ini, harapannya kita ini bukan menjadi orang yang pengecut. Tidak menjadi seorang yang penakut. Ketika hukum Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, atau dalam kondisi tertentu misalnya disyariatkan jihad fisabilillah, misal, apa yang mau ditakutkan? Nah, mau langsung pedang dengan pedang misalnya, AK dengan M16 nya peluru, mau kalau belum Allah takdirkan ya enggak mati sudah. Nah, matinya apa? Sakit, diranjang, ketabrak motor di jalan, seperti itu. Ya, ini beriman dengan takdir. Sudah, bismillah. Memang kalau syariat memerintahkan kita dengan suatu hal, sudah, seperti itu. Yang penting jangan konyol. Ini. Ya, yang penting jangan konyol. Terbimbing dengan bingkai syariat sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini fungsinya beriman dengan takdir. Sehingga ya sudah, kalau sudah harus dilakukan ya bismillah. Seperti itu. Nah, harus ini, orang tua sakit keras, butuh obat malam-malam. Itu jalan satu-satunya dan memang terkenal itu di situ ada pohon besar, katanya ada dan mungkin benar. Nah, ada gendruwonya atau bahasa lain apa? Nah, butuh ini harus. Apa yang mau ditakutkan? Udah bismillah. Nah, sudah mati, sudah takdirnya mati dah. Bismillah. Takdirnya beriman dengan takdir. Nah, makanya kata al-muallif di sini, dan engkau mengetahui wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang menimpa engkau tidak akan meleset. Seperti itu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang meleset dari engkau tidak akan menimpa engkau. Sudah takdir. Nah, sebagaimana nasihatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Nah, wahai gulam, coba lihat ini, anak kecil diajarkan akidah sejak kecil, tanamkan. Nah, wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah agama Allah, niscaya Allah engkau akan dapati Allah berada di depan engkau dengan pertolongannya. Ketahui kalau seluruh umat ini bersepakat untuk memberikan manfaat kepada engkau, enggak akan terjadi kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan. Dan sebaliknya, annal ummata law ijtama'a an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Nah, jaffatis suhuf. Nah, warufi'atil aqlam. Kalau mereka bersepakat untuk memudaratkan engkau, enggak bisa kecuali memang apa-apa yang Allah takdirkan. Seperti itu. Nah, sehingga kita ini jangan konyol, namun jangan jadi penakut juga. Udah bismillah, emang harus. Nah, ini tanamkan yang sebenarnya kepada anak-anak kita. Pemberani. Masa kemarin ada jenazah? Di sana ya. Di Pondok Adiarsa. Ya namanya anak-anak. Namun yang tadi, anak-anak itu kan namanya anak-anak dengan segala tingkahnya ya. Tapi kita tanamkan sejak kecil hal-hal yang mendasar. Nangis, takutan ngejer, takut bangun. Mayat hidup. Nangis, beneran nangisnya ini. Betul-betul ketakutan. Wah ini ya, apa yang diajarkan? Loh, anak itu sebetulnya asalnya itu dalam fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Seperti itu. Nah, kok bisa terus ketakutan? Ini berarti habis ring nonton sinetron atau film hantu atau bagaimana ini? Nah, memang itu film-film seperti itu dicekoki kepada abna'il muslimin. Biar mentalnya mental penakut, mental pengecut. Seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wala khaliqa ma'allahi azza wa jal. Dan tidak ada pencipta bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bantahan terhadap al-majus, karena majusi itu mengatakan di situ ada pencipta kebaikan dan keburukan. Berarti sedikit banyak bantahan juga kepada Qadariyah, karena dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Qadariyah itu yang berpendapat bagaimana? Allah itu Maha Suci, berlepas diri dari kemaksiatan yang hamba lakukan. Allah itu Maha Suci. Itu hamba yang melakukannya, yang mengadakannya itu hamba, yang menciptakan hamba. Nah, enggak sadar berarti di situ dia menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal ya, Doktor. Apa kalau misalkan apa? Tangan kecelakaan. Nah. Kecelakaan, terus dia minta menuntut ya, seperti itu. Ya ini makanya, kan agama Islam itu datang dengan sekian aturan, ya. Nah, diantaranya ya hal-hal yang memang di situ seorang berhak untuk meminta haknya. Kecelakaan, kecelakaannya itu sendiri, ya itu merupakan qada Allah kalau terjadi ya. Nah, maka qada ini kita harus ridha. Baik. Ketika terjadi musibah, musibah ini ya berarti kita harus sabar. Terus kalau kita minta tuntut, kita menuntut bagaimana? Ya enggak ada masalah. Memang syariat membolehkan seperti itu. Sebagaimana saudara kita atau kakak kita atau orang tua kita dibunuh, kita berhak untuk meminta qisas. Nah, ini syariat membuka, mempersilahkan. Ini enggak, ini hal sendiri. Adapun urusan hati bahwa kita harus terima itu musibah dan kita harus bersabar, ini juga babnya sendiri lagi. Seperti itu. Bukan berarti kita menuntut hak kita dan diperbolehkan. Kemudian dikatakan berarti kita enggak bersabar lah. Seperti itu. Nah, boleh. Makanya diadakan qisas, ya. Ya kan ini syariat Allah juga, agama Islam juga yang menentukan. Nah, kalau memang itu tidak diperbolehkan, ya enggak. Artinya kalau itu bertentangan dengan sabar ketika menghadapi musibah, jadi niscaya Allah tidak akan mensyariatkan hal-hal tersebut. Seperti itu, maka tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, barakallah, tidak menafikan kesabaran. Seperti itu. Nah, barakallah fikum. Sebagaimana ana, siapa tadi yang memposting itu faedah? Seorang wanita itu benci untuk ditaadud, dipoligami. Ini tidak mempengaruhi keimanannya. Nah, ya kan? Ini perkara lain ini. Siapa tadi yang entah tadi atau kemarin ana baru baca itu? Pokoknya ada ya. Enggak tahu ana di IDK atau di Al-Barokah. Hah? Atau di mana itu? Hah? Di IDK ya, Nam. Coba katanya siapa itu? Syekh siapa itu yang menyebutkan? Atau Al-Imam siapa ya? Nah. Itu tabiat itu enggak mempengaruhi keimanannya. Ketika, mempengaruhi keimanan itu ketika melarang suaminya enggak boleh poligami. Nah, ini berarti ada naqsun fi iman. Nah, seperti itu. Tapi enggak senang, ya wajar toh fitrahnya. Fitrahnya perempuan memang seperti itu. Ya. Nah, batasan minimal orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang rajih sholat Jumat itu tidak ada batasan tertentu. Yang penting itu di situ dikatakan sholat jamaah, ya itu juga sholat Jumat. Walaupun 3, 4 orang, 5 orang. Yang penting penduduk setempat yang mendirikannya. Nah, bolehkah apa ini? Mengirimkan infak dana ke orang-orang hizbi, bolehkah mengumumkan info daurah ke orang-orang hizbi, ya enggak ada masalah. Nah, mudah-mudahan dengan dia datang bertemu dengan asatidzah, misalnya bertemu dengan ikhwan, dapat nasihat, dengan mendengar langsung dari para ulama, mudah-mudahan mau kembali. Enggak ada masalah, sampaikan saja ke orang-orang hizbi ini, mau ada daurah nih, ayo datang. Seperti itu. Nah, enggak ada masalah insyaallah. Seperti itu. Nah, barakallahu. Nah, fadalah Ubed. Iya, iya. Nah, iya. Awal musibah marah dia, dengan tingkahnya yang macam-macam misalnya ya. Terus setelah itu baru akhirnya ya enak sudah. Makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Seperti itu. Nah, sabar itu pas awal-awal, udah tengah-tengah sudah. Sudah marah. Terus sabar itu bukan dinamakan sabar namanya. Ya ya sudah emang. Nah, seperti itu. Maka iya. Nah, dia mendapatkan dosanya, harus bertobat. Nah, yang namanya sabar itu di awal kejadian. Seperti itu. Ujiannya itu ya di situ. Nah, seorang perempuan anaknya meninggal nangis, Rasulullah datang nasihati untuk sabar. Seperti itu. Perempuan ini enggak noleh, enggak ngelihat itu Rasulullah. Katanya ilaika anni, minggir kamu sana, minggir. Nah, diberitahu itu Rasulullah. Nah, akhirnya menyesal, datang Rasulullah. Afwan ya Rasulullah, gini, aku enggak tahu kalau itu engkau. Katanya Rasulullah, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ya di pas awal. Nah, kalau sudah berlalu ya setelah. Dari kisah itu juga ada sebuah dalil bahwa seorang wanita boleh berziarah kubur. Khilaf nanti insyaallah bahasanya. Bagaimana caranya menghapus lembaran dosa di Lauhil Mahfuz? Dan bagaimana tobat yang jujur? Maksudnya menghapus lembaran dosa. Intinya dosa itu terhapus ya dengan tobat, dengan amalan-amalan soleh. Seperti itu. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kan ayatnya seperti itu ya. Nah, kebaikan-kebaikan itu menghapus sayyiat. Nah, begitu juga taubah. Taubah menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Dan bagaimana tobat yang jujur? Ya, kalau terpenuhi syarat-syaratnya yang tiga. Apa saja syarat tobat? Kapan dikatakan tobat diterima? Kapan dikatakan tobat itu nasuha? Apa saja? Abu Abrar. Yang pertama. Apa? Berazam untuk tidak mengulangi. Walaupun ini sebetulnya ya labas, tapi berazam untuk tidak mengulangi. Terus? Ikhlas. Ya, memang harus ikhlas, tapi bukan itu. Artinya ikhlas, betul ikhlas. Namun ikhlas dalam tiga ini, berazam atau tidak. Baik, kita kalau bertobat, kita kalau melakukan kemaksiatan, gimana sih tobat itu gimana? Gitu. Abu Zulfa menyesal yang pertama itu, nadam, menyesal dia. Seperti itu. Ya, kemudian apalagi Abu Zulfa? Menyesal, nadam, terus berazam untuk tidak mengulangi. Dan ini yang penting juga ini. Tinggal satu. Apa Sufyan? Taubat nasuha. Itu taubat nasuha itu bagaimana? Meninggalkan perbuatan tersebut. Riba. Duh, menyesal. Berazam untuk tidak mengulangi, tapi masih enggak lepas dari ribanya. Masih terus. Ya, ini bukan tobat namanya. Enggak jujur dalam tobat. sehingga terjadi ya. Menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, menghentikan ketika itu, dan yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. Yang keempat ditambahi kalau itu terkait dengan dosa kepada makhluk atau kepada hamba, untuk meminta dihalalkannya perbuatan tersebut. Nah, seperti itu. Itu taubat yang jujur seperti itu. Nah, taib. Ah, Abu Umar. Imamnya Syiah. Kalau kok tahu kalau imam Syiah? Pas tadi sebelum datang. Hah? Gak sedekat. Kalau Syiahnya itu tidak sampai, kan Syiah ada yang sampai kafir, ada yang tidak. Ya, kalau Syiahnya itu tidak sampai Syiah yang keyakinannya itu keyakinan kufur, ya sudah lanjutkan. Zaidiyah, ya itu termasuk Syiah tapi para ulama tidak sampai mengkafirkannya. Nah, tapi Rafidah, Nusairiyah dan yang lainnya ini kafir. Kalau tahu yang model-model yang kesyiahannya itu sampai kepada kafiran, sudah keluar aja deh. Seperti itu. Namun kalau tidak, ya sudah. Nah, sepakat akidah Ahlussunnah Jamaah, as-shalah khalfal mubtadi'. Ini termasuk akidah Ahlussunnah Jamaah. Nah, boleh sholat di belakang mubtadi', boleh. Artinya sah ya, tapi kalau ada tempat lain yang lebih afdal ya jangan di situ, cari yang lain. Namun boleh. Seperti itu. Nah, selama bid'ahnya tidak sampai kepada kekufuran. Nah. Nah, terakhir Abu Abdussalam. Dosa. Kalau terkait azab, itu kan bagi orang yang tidak atau belum bertobat, kan seperti itu, ya kan? Dosa selain kesyirikan, kalau orang tersebut adalah orang yang di luar mendapatkan keutamaan masuk jannah bighair hisab wala azab. Ya, ini pembahasan di luar itu. Kan ada orang yang nanti masuk jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, mereka adalah siapa? La yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Enggak minta ruqyah, enggak minta kai, tidak bertatoyur dan mereka bertawakal. Ini golongan pertama yang tidak yang masuk jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ada juga golongan lain yang masuk jannah tanpa hisab wala azab, yaitu asyhad fi sabilillah. Para syuhada, syuhada juga sama, selesai langsung. Nah, ini sekarang pembicaraan di luar orang-orang ini. Kalau sudah bertobat ya sudah. Tapi kalau belum, yaitu tadi nanti dihisab dulu, ditimbang kebaikannya, keburukannya, lebih jelek atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, itu pun kalau Allah berkehendak, misalnya timbangannya jeleknya lebih banyak, seperti itu. Dia berhak diazab. Itu pun nanti kalau Allah menghendaki atau mendapatkan syafaat dari entah malaikat, entah anaknya yang meninggal kecil atau yang lainnya. Nah, itu bisa juga masuk jannah tanpa diazab. Seperti itu. Sehingga terkait azab ini lain lagi. Nah, yang pasti setiap dosa itu terancam dengan an-nar. Ya, terkhusus dosa besar terancam dengan an-nar. Seperti itu. Namun yang namanya ancaman tuh bisa terjadi, bisa tidak. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.